Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدون الكرام والمستمعون الأحباء para pemirsa dan para pendengar, semoga Allah memuliakan antum semuanya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab, di mana bahasa ini lebih stressingnya atau tarkisnya fi al-qawaid al-qawaid al-lughah qawaid nahwiyyah, ini kaidah nahwu. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada latihan, yaitu latihan pertama, yaitu terkait dengan isti'abul maudhu', yaitu penguasaan maudhu' dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pengarang, kemudian beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada antum, alhamdulillah sudah dijawab dengan baik, kemudian terjemahan juga sudah kita lakukan. Insyaallah fi hadhihi al-lailah nakhtu ila at-tamrin tsani, kita melangkah ke latihan yang kedua, yaitu berkaitan dengan ilmu sarfi, yaitu ilmu saraf adalah suatu cabang ilmu membahas tentang bentuk kata atau sighatul kalimah, bentuk kata dan perubahan kata. Sedangkan ilmu nahu adalah membahas tentang mauqi' al-kalimah fil jumlah, yaitu kedudukan kalimat di dalam, kedudukan kata dalam kalimat, yaitu menjelaskan jabatan kata sebagai apa. Ya, tentu berbeda jabatan maka berbeda hukum. Taib ikhwani fillah, kita masuk saja langsung. Latihan kedua ini dipersilakan kepada antum untuk membaca instruksi atau petunjuk yang ada di latihan yang kedua ini. Taib, fadal sa'ihsan. Jazakumullah khair, Ustaz. Dan mendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung anda, ya, bagi anda yang ingin ikut berinteraksi dan juga mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di latihan yang ketiga, ya, di pembahasan kitab Tirsul Lughah jilid yang ketiga. Bagi anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, silakan dibuka bukunya pembahasan Tirsul Lughah jilid yang ketiga. Baik, di 021 823 6543. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, maaf. Ahlan ya Ummu, barakallahu fiik. Ahlan bik. Naam, tafadhali ya Umm Abdullah. Ditampilkan? Naam. Baik. Belum tidak ya. Oh iya. Naam, tsani. Afani. Naam. Min abwabil fi'lil min abwabil fi'li sulasiyil majidi babu af'ala jidat fi awalihil hamzatu ta'amal mislaini li babi af'ala tuma hadil mudhari'a wal masdaro min afina af'alilati alihima. Taib, ini qira'ah sahihah ni, tapi saya ingin untuk menguji ini, ya, tentang kedudukan kalimat atau kata dalam kalimat. Ya. Taib, min abwabil fi'li thulasiyil mazidi babu af'ala wazidat fi awwalihil hamzatu Tapi ini ayu jumlatin. Jumlah fi'il, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Aina al-khabar wa aina al-mubtada? Atau aina al-mubtada wa aina al-khabar? Min khabarnya min apa bi min ababil fi'li thalathil majid. Satu af'ala mubtada'nya. Mubtada'nya babu. Nah, ahsan masyaallah. Babu. Nah, betul. Kenapa enggak ditanwinkan kata babunya? Mudhaf. Betul. Mudhaf ilainya adalah af'ala yang dalam iya, dalam kurung itu af'ala. Taib jayid, masyaallah. Kemudian zidat fi awwalihi al-hamzatu. Hamzah ini sebagai apa di sini? Mubtada. Mubtada, mana khabarnya? Zidat fi awwalihi. Khabar. Khabar mana mubtada? Zidat fi awwalihi itu khabar. Tapi ana as'alnya, zidat fi awwalihi al-hamzatu ayu jumlah ini? Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi kalau fi'liyah berarti ada fi'il, ada fa'il. Iya. Nah, sekarang mana fi'ilnya? Alhamzatu. Alhamzatu fa'il. Fi'ilnya zidat. Zidat fi'il. Alhamzatu fa'il. Fa'il. Taib. Zidat ini bentuk fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi naqis atau fi'il misal atau fi'il ajwaf? Fi'il ajwaf. Apa arti fi'il ajwaf? Di tengahnya ada itu di ain fi'il ya. Ain fi'ilnya huruf illat. Iya, huruf illat. Coba diperhatikan kembali ini. Zidat. Ini bentuk fi'il apa ini? Kayak majhul. Fi'il majhul. Kalau fi'il maklumnya adalah zada. Ya. Jadi fi'il maklum adalah kalimat aktif. Kalau fi'il majhul adalah kalimat apa? Pasif ya. Pasif. Dalam bahasa kita. Jadi zidat ditambah. Jadi zada ini fi'il maklumnya. Kalau zida ini fi'il majhulnya. Kerana dia fi'il mu'tal'ain. Jadi, qala, qila. Ba'a, bi'a. Khafa, khifa. Iya. Taib, kalau begitu, fi'il majhul menghendaki apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Kalau itu, mana naib fa'ilnya? Alhamzatu. Alhamzatu. Betul. Thumma, ta'ammalil misalain. Ta'ammalil misalaini. Sebagai apa misalain ini? Maf'ul bi. Mansub, ha? Ma alat nasbih? Mansub bi ya. Anam sana. Taib, na alamat nasbih al-ya li anu masanna. Taib, li babi af'ala. Thumma hatil mudari'a. Iya. Mudari'a juga maf'ul bi daripada kat fi'il hati. Yeah. Wal masra. Taib. Coba terjemahkan ini. Termasuk. Bab fi'il ya, yang selasih. Iya. Min ini majid. Min ini huruf jar. Di antara. Taibnya apa? Bermakna tabait ya. Iya. Tabait. Min ini li tabait bukan sebagian. Ya. Sebagian. Tabait dot ya, sebagian. Ba'd. Jadi dari mana tahu tabait ini? Li tabait. Ada apa bil fi'il? Nah, isim majurnya apa? Jamak ya. Umumnya dia jamak. Wa minan nasi man yaqulu kan setelah min annas itu bentuk jamak. Taib min abwabil fi'l usrat di antara. Berarti masih banyak lagi kan di antara bab fi'il yang selasi mazid. Itu apa selasi mazid? Selasi mazid yang tiga. Itu fi'il yang tiga huruf kan. Mazid ditambah. Yang bertambah. Berarti fi'il sulasi fi'il yang tiga huruf yang ada tambahan. Berarti di sini berapa huruf jadinya? Ini ada sulasi mazid bi harfin. Nah, di sini bertambah satu huruf ya. Iya, imbuhan di awalnya. Baik. Itu apa? Babu af'ala. Bab af'ala. Bab af'ala. Jadi ada berapa bab ya? Yang sulasi mazid bi harfin wahid itu tiga bab ya. Bab af'ala, bab fa'ala, bab apa? Af'ala, fa'ala. Fa'ala, kemudian fa'ala. Ya. Fa'ala. Nah, ini bab af'ala. Terus apa katanya? Ditambah. Ditambah. Awalnya hamzah. Iya, ya, itu imbuhan ya. Imbuhan di awal ya, hamzah. Iya, terus. Fa'amal. Fa'amal lainnya babi af'ala. Iya. Perhatikan dua contoh bab af'ala. Iya. Umahatil mudhari'a wal masdaro. Kemudian datangkan ilmu mudhari' dan masdar min af'ali lati talima dari PPL yang nah. Berikut ini. Berikut ini. Iya. Al-madhi. Taib. Arsala. Aslama. Akhlaqo. Enggak, terus. Iya. Ya, sekarang mudhari'nya langsung madhi mudhari masdar ya. Al-madhi arsala. Al-mudhari'nya yursilu. Yursilu. Al-masdarnya irsalu. Irsalu. Madha? Irsal, ya. Jadi apa wazannya itu? Wazannya apa? Kita ambil polanya dulu. Polanya atau sebut wazan. Af'ala yuf'ilu if'alan. If'al ya. Af'ala yuf'ilu if'al. Jadi arsala yursilu irsal. Ya. Jadi ketika mudhari'nya hamzanya dibuang ya. Karena itu huruf zaidah, huruf tambahan. Arsala yursilu. Ya. Yursilu. Hamzanya dibuang ketika mudhari'nya. Karena itu huruf tambahan. Jadi ir ketika apa? Masdar hamzanya muncul. Irsalun. Taib. Ya. Terus. Aslama yuslimu islamun. Ya. Islamun. Terus. Aghlaqo. Yuliku ighlaqun. Iya. Terus. Akhbaro yukhbiru ikhbarun. Ikhbarun. Terus. Atfa'a yudfi'u idfa'un. Idfa'un. Apa arti arsala yursilu irsal? Arsala mengutus. Mengutus atau mengirim ya. Mengutus. Mengirim. Iya. Terus aslama. Islam. Aslama yuslimu islaman. Islam, iya. Islam. Iya. Jadi aslama yuslimu islaman. Islam. Islam. Taib, dakhala fil islam. Masuk ke dalam agama Islam. Iya. Terus aghlaqa menutup. Iya, aghlaqa yughliqu menutup, iya. Akhbaro. Iya. Ukhbiru ikhbarun. Memberi kabar. Iya, memberi kabar ya. Mengabarkan atau memberi kabar ya. Memberikan informasi. Iya, terus atfa'a yudfi'u idfa'un memadamkan. Memadamkan, iya. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Ajaba. Ajaba yujibu ijabun. Naam, ijabatan. Ijabah. Tidak kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya. Nah, ini ada sedikit perubahan. Yaitu apa? Karena ini fi'il apa? Fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf kan? Ajaba yujibu ijabatan. Ada ta marbutah di akhir. Ya, ajaba yujibu ijabatan. Karena ajwaf saja saja. Iya, ini kan fi'il ajwaf kan? Iya, ini fi'il ajwaf. Kan ain fi'ilnya apa? Huruf illah. Itu alif. Ajaba. Yujibu. Ijabatan. Asluhu? Asluhu. Asalnya apa? Ijwabun. Itu asalnya. Ijwabun. Ijwabun. Jadi, dibuang waw. Dibuang waw atau tuqlabu waw alifan fasara ijab kemudian zidata merbuta fasara ijabatan Ajaba yujibu ijabatan. Aqoma yuqimu iqamatan. Betul, iqamatan atau iqamatun. Iqamatan. Ya. Ya, masalah tatantun di akhir itu bukan hal yang penting ya. Ya. Oh, iya. Yang penting bentuk kata. Bentuk kata. Adapun tantun itu bagian daripada ilmu nahwu nanti. Kedudukannya sebagai apa? Aqama yuqimu iqamatan. Iqamatan. Asluhu iqwamun. Iqwamun. Apa artinya? Mendirikan. Mendirikan. Iya. Mendirikan. Ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallahu khair pada alhamdulillah di Solo. Barakallahu fik. Dan alhamdulillah telah terjawab beberapa pertanyaan dari latihan yang kedua terkait dengan fi'il sulasi mazid. Ya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Ya, di belakangmu Abdillah, kami persilakan. Baik, halo. Baik, silakan, sudah masuk. Ya, di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka di halaman 144. Ya, dari latihan yang kedua yaitu sulasi mazid ya af'ala, bab af'ala, dan beberapa contoh atau kalimat yang tersebutkan di dalam latihan ini bisa Anda sampaikan dari bentuk fi'il madi, fi'il mudhari dan masdarnya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali di 0218236543. Jilid yang ketiga di kesempatan malam ini dalam pembahasan dars yang ke-17, pembahasan yang terakhir dari pembahasan jilid ketiga. Dan kita membahas terkait dengan fi'il sulasi mazid dengan penambahan satu huruf dalam bab af'ala. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon baik ikhwan maupun akhwat di 0218236543. Baik, halo. Halo. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, mohon maaf, mungkin dikecilkan dulu volume suara atau TV-nya ada feedback. Cukup monitor via telepon saja. Jazakallah khair. Dengan siapa di mana, Pak? Iya, Pak Irawan di Muara ini. Pak Irawan, di mana, Pak? Di Muara ini, Kecamatan Lobai, Beringin. Baik, baik, masya Allah. Ya. Silakan, Ustaz. Baik, ahlan wasalam. Ahlan wa sallam ya akhil karim. Pak Irawan ya. Pak Irawan ya. Masya Allah. Masya Allah, cukup jauh mungkin ya. Dan komunikasi atau sambungan telepon kami dengan beliau terputus. Pak Irawan, silakan Bapak bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Dan juga bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung juga kami persilahkan dalam pembahasan jilid ketiga di pelajaran ke-17. Kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus dan sedikit kami sambil menunggu pendengar dan pemirsa Raja TV untuk pembahasan af'ala. Apakah secara makna berbeda dengan fa'ala, Ustaz? Tentu setiap ada huruf tambahan itu biasanya ghaliban umumnya ada maknanya berbeda. Nah, ini sudah pernah juga disampaikan ya di waktu pembahasan timbangan fa'ala di pelajaran ke-16 ya. Ini ketika timbangan af'ala imbuhan hamzah fil awal ini maka ghaliban itu litta'addi, yaitu menjadikan fi'il menjadi muta'addi, ada objeknya. Ya, ghaliban, umumnya begitu. Jadi kalau fi'il asli sulasinya adalah lazim, ketika menggunakan fi'il wazan af'ala, maka ghaliban umumnya menjadi fi'il muta'addi, ada objek. Ya. Ya contohnya kharaja itu keluar. Kalau akhraja mengeluarkan, ada objeknya, berarti ada sesuatu yang keluarkan. Contoh yang lazim, kharajtu minal baiti ilal masjid. Saya keluar dari rumah ke masjid. Itu tidak ada objek. Tapi kalau saya menggunakan kata akhraja, jadi akhrajtu al jawalata minal baiti. Nah, saya keluarkan motor dari rumah. Ya, berarti al-jawalah itu sebagai maf'ul bih. Akhrajal waladu al-kitaba min haqibatihi. Jadi anak itu mengeluarkan kitab dari tasnya. Jadi ada objeknya. Jadi ghaliban umumnya seperti itu. Jadi ada makna juga, makna sayrurah. Sayrurah itu menjadi. Jadi seperti asbaha. Ya, itu arti makna menjadi. Jadi asbaha Muhammadun tabiban. Jadi Ahmad telah menjadi seorang dokter. Ya. Asbaha, asbahal jawu baridan. Nah, nah ini juga maknanya adalah terkait dengan waktu. Yaitu apa? Yadullu ala wuku ismiha wa khabariha fi waktu subuh atau fi waktu sabah. Jadi asbahal mataru ghaziran. Jadi hujan di waktu pagi dalam keadaan apa? Lebat. Baik, ya. Masya Allah. Baik. Jazakallah khair. Demikian beberapa faedah terkait dengan af'alah, ya, tambahan imbuhan hamzah memiliki makna secara khusus. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, halo. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV, bagi ikhwan maupun akhwat. Silakan, kita bisa membuka di halaman 144, jilid yang ketiga, dan kita memasuki latihan yang kedua. Ya, baik, halo. Silakan. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Ana di Cinere. Betul. Ahlan ya Umma. Barakallahu fiik. Ahlan bik Ustaz. Naam, ahlan. Dah sampai mana ya Ustaz? Oh ya, sampai atamma sekarang ni. Atamma. Naam, atamma. Al-an atamma. Atamma yutimu. Itmamun. Itmam. Iya, jadi itmam. Atamma yutimu itmam. Ini fi'il apa ini? Namanya fi'il mudha'af. Ahsan, fi'il mudha'af. Apa maksud fi'il mudha'af? Huruf apa namanya? Huruf yang ketiganya ganda. Ain fi'il wa lam fi'il min jinsin wahid. Iya, ain fi'il dan lam fi'il sama. Iya, min jinsin wahid. Satu jenis, ya. Jadi mim itu jadi atamma, asalnya apa? Asalnya atamma, asalnya yutimu. Tamama, gitu. Tamama. Oh iya. Kemudian atmama, masuk hamzah jadi atmama. Itu asalnya. Atmama. Atmama. Kemudian kena mimnya dua, maka diidghamkan menjadi apa? Atamma. Atamma. Ya. Atamma. Atmama. Iya. Betul. Yutimu. Iya. Itmamun. Ya, sebentar ya, supaya tahu ini ilmunya. Jadi asalnya ini. Oh, saya enggak lihat TV. Enggak ya. Iya. Nah. Ya, tamama. Iya kan? Rumah. Ta tamama. Kemudian tamama. Masuk hamzah zaidah. Jadi atmama wazan af'ala. Atmama. Oh. Ini namanya fi'il apa? Fi'il yang hurufnya ganda. Sama. Ain fi'il, ini kan fa fi'il, ta itu fa fi'il, mim pertama ain fi'il, itu mim kedua lam fi'il. Karena timbangan apa? Fa, timbangan fa'ala, itu sulasinya. Lalu masuk ke timbangan af'ala. Iya. Ya. Af'ala. Jadi atmama, af'ala. Kemudian kena hurufnya sama, diidghamkan. Ya. Diidghamkan. Jadi apa? Nah, ini. Atamma. Ah, belum lagi. Kan gini kan, idgham. Hmm. Bisa baca enggak? Saya enggak lihat. Ya, bisa TV, baca. Oh, enggak lihat TV ya. Enggak lihat TV. Ini enggak bisa dibaca karena ta baris sukun kemudian mimnya idgham, mim ada tasydid. Enggak bisa dibaca atm, atam. Enggak bisa dibaca. Ta baris sukun kemudian mim tasydid enggak bisa baca, bertemu iltika usakinain. Bertemu dua sukun, makanya tadi difathahkan. Ya, oh, jadi iya. Atamma. Atamma. Ya, atamma. Jadi mungkin dua sukun itu iya. Menjadi satu sukun tapi satu iya. Huruf terakhir dibuat fathah. Ya, fathah. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa Ustaz yang harakat fathah yang dipilih? Kenapa enggak dhamma? Kenapa enggak kasrah? Karena fathah akhaful harakat. Paling fathah gampang. Merupakan harakat yang paling ringan. Iya. Iya. Paling ringan. Maka dalam Islam itu mudah. Iya. Iya. Islam itu mudah. Tapi dalam bahasa pun demikian. Ya apa? Digunakan harakat yang paling mudah, paling ringan untuk diucapkan itu fathah. Jadi atamma. Atamma. Iya, enggak bisa atumma. Ada dhamma kan? Kenapa enggak atumma atau atimma? Jadi atumma wa atimma wa atamma. Lebih sulit. Iya, jadi lebih ringan adalah fathah. Jadi atamma. Ya, Ustaz. Iya. Jadi atamma yutimmu. Atamma yutimmu. Ya, masdarnya itmam, fakul idgham. Idghamnya dibuka jadi itmamun. Oh, iya. Iya, itmamun. Jadi mimnya terpisah lagi. Terpisah ya, karena if tambangan if alun itu timbangan kan if alun berarti apa? Mau tidak mau mimnya dibuka idghamnya namanya ufukal idgham. Jadi itmamun. Itmamun. Iya, if alun itmamun. Iya. Yeah. Apa arti atamma yutimmu? Menyempurnakan. Menyempurnakan. Iya. Yeah. Terus? Terus? Nah. A'adda. Nah, sama berarti dengan atamma. A'adda. Yu'iddu. Yu'iddu. Terus? Yu'iddu. Masdarnya? I'dadan. I'dadan atau i'dadun, ya. I'dadan atau i'dadun. Taib. A'adda yu'iddu i'dadun atau i'dadan. Taib. Apa arti a'adda? Ada itu menyediakan ya Ustaz. Mempersiapkan. Mempersiapkan. Iya. Iya. Mempersiapkan. I'dad. Iya. Iya. I'dad. Jadi i'dad. Ya. Jadi ada al-i'dadul lughawi. I'dadul lughawi. Iya. Maksudnya ya. Mempersiapkan bahasa. Mempersiapkan. Jadi kalau mau kuliah, ke jenjang mau kuliah, harus bahasa yang dipersiapkan terlebih dahulu. Iya Ustaz. Masuklah ke kisim i'dad. I'dad lughawi. Jadi di mahad itu apa? Mahad ulum al-Islamiyah wal Arabiyyah Saudi itu Libya ada kisim i'dad namanya. Al-i'dad ya, al-lughawi. Ya. Harus bahasa dulu. Ya. Taib. Terus? Selanjutnya iya. Alqa. Alqa. Itu seperti di atas ya Ustaz. Wah, lihat fi'ilnya. Alqa yulqi. Lihat fi'il dulu. Alqa itu fi'il apa? Alqa itu fi'il madi. Iya betul fi'il madi, tapi namanya fi'il apa itu? Oh, fi'il naqis. Fi'il naqis. Apa arti fi'il naqis? Yang huruf akhirnya berakhir dengan huruf ilat. Ilat, iya. Jadi seolah-olah fi'il itu kurang, naqis kan kurang. Jadi iya. Huruf ilat itu tidak dianggap huruf ya. Iya. Jadi seolah itu naqis, kurang. Jadi katakan naqis. Jadi alqa yulqi. Alqa yulqi. Nah, sebentar. Alqa yulqi. Iya. Alqa. Ini alif ya. Alif maksurah. Dari mana tahu alif maksurah? Karena di depannya berharakat fathah. Qablaha fathah. Qablaha fathah. Sebelumnya fathah. Baik. Alqa yul. Alqa yulqi. Yulqi. Nah, ini depannya apa? Yulqi. Depannya apa? Huruf akhirnya. Mestinya alif atau ya? Alif juga. Alif. Kalau alif kenapa kasrah di belakangnya? Al-Qayuki. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Ketika fi'il mudhari' itu bukan alif tapi ya. Oh, tapi ya. Jadi iya. Dari mana tahu ya? Depannya, jadi depannya kasrah ya. Iya, ila qablaha, naqul qablaha kasrah. Iya. Nah, qablaha kasrah. Idza kana harfu madha alif, idza kana qablaha fathah fahiya alif. Idza kana qablaha kasrah fahiya ya. Iya. Iya. Ini jadi ya. Jadi ketika fi'il madhi dia kasrah. Iya. Tapi ketika fi'il mudhari. Kenapa kasrah maksudnya fathah? Iya. Qablaha fathah ja al. Karena di depannya yulki ki ya. Fi'il mudhari'nya yulki. Qablaha kasrah, sebelumnya kasrah. Ya. Berarti ini ya. Walaupun enggak ada harakat apa afan tidak ada titik, ini ya ini. Karena sebelumnya kasrah. Yulki. Yulki. Yulki. Ustaz, kalau di dalam isim kan itu dibedakan namanya menjadi isim maksur dan isim apa namanya? Mangkus. Mangkus. Kalau ya. Di dalam fi'il dibedakan namanya enggak Ustaz? Iya. Jadi dibedakan sama saja, tapi bukan mangkus namanya. Namanya mu'tal alif wa mu'tal ya. Oh iya, mu'tal istilahnya mu'tal alif wa mu'tal ya. Mu'tal alif dan mu'tal ya. Betul. Kalau isim istilahnya mangkus dan maksur, iya. Iya. Iya. Ini mu'tal alif dan yulqi mu'tal ya. Jadi bentuk fi'il madinya mu'tal alif, bentuk fi'il mudhari'nya mu'tal ya. Taib. Yulqi ini fi'il mudhari' mabni atau marfu? Yulqi ya. Mu'rab Ustaz. Mu'rab, iya. Mu'rab, iya betul, mu'rab. Kalau fi'il mudhari' kalau tidak ada nun taukid masuk secara langsung atau tidak bersama nun niswa, berarti dia mu'rab. Kalau mu'rab kenapa enggak diharakatkan di akhirnya? Yulki. Jadi harus. Ini fi'il mudhari' marfu kan? Ma'alat rafi. Apa tanda rafanya? Dhammatun muqaddaratun. Alal ya. Nah. Kenapa muqaddarah? Mana amin zuhuriha? Min zuhuriha. Min zuhuriha. Iya. Di ta'azzur. Ta'azzur. Kalau itu apa namanya? Kalau dia Ali, ya itu asiqal. Ya, berat ya. Asiqal. Asiqal. Asiqal. Siqal, berlam, pakai lam, siqal. Iya, siqal. Iya, asiqal. Beda ta'azzur dengan siqal apa? Kenapa Ustaz? Mal farku baina siqal wa ta'azzur? Ta'azzur tu uzur wa siqal berat. Bedanya apa? Kalau berakhir dengan alif lazimah itu ta'azzur karena sama sekali enggak bisa ditampilkan. Oh iya, betul. Jadi sama sekali tidak bisa diucapkan. Iya. Jadi harakat pada alif seperti alqa, huruf alif ini alif ya. Iya. Padahal fi'il madhi itu fathah di akhirnya. Iya. Fi'il madhi itu sebelum dia bersambung sesuatu itu fathah. Iya. Baik. Iya. Fathahnya di sini tidak bisa diharakatkan fathah, makanya fathah muqaddara ala alif. Iya. Ya. Sedangkan ta'adzur masih bisa diharakatkan. Itu apa? Dhammah. Jadi yulqiyu, ya kan? Yulqiyu. Tapi kena berat, jadi yulqi. Berat, iya. Jadi tidak diharakatkan atau tidak dituturkan. Dimuqaddarahkan, ditetapkan. Ya, ada dhammah di atas ya. Ya, yulqi, betul. Tapi terus al-qayulqi. Al-qayulqi. Masdarnya? Masdaru ilqa'u. Naam, ilqa'un. Ya, betul. Ilqa'un. Nah, perhatikan di situ ada tambahan di akhir apa? Hamzah. Al-qayulqi ilqa'. Af'ala yuf'il ifla. Sebetulnya hamzah ini bukan tambahan. Itu adalah maqlubah min alif aw ya. Maqlubah min alif. Tuqlabu alif hamzah. Tuqlabu alif hamzah. Jadi iya. Alifnya diganti dengan hamzah. Hamzah. Oh gitu. Sebentar ya. Coba kita lihat. Ilqa. Aduh saya kalau pindah ruangan saya bisa lihat TV Ustaz. Oh iya. Ilqa. Tapi jauh. Taib. Alif setelah qaf ini bukan alif yang huruf asli alqa, bukan. Ini perhatikan ya. Iya. Setelah qaf ada alif kan, ilqa, ya kan? Iya, betul. Alif setelah qaf itu bukan alif yang ada pada fiilnya alqa, harf akhir, bukan. Bukan. Alif ini adalah alif yang ada pada masdar, alif zaidah tambahan. Af'ala yuf'ilu if'al. Nah, setelah ain ada alif, sah? Iya, iya. Nah, ini alif zaidah yang ada pada masdar. Iya, iya, iya, iya. Sudah. Demikian alqa yulqi ilqa. Jadi alif pada ilqa setelah qaf itu ada alif yang ada pada masdar ini. Ini alif zaidah. Sekarang mana alifnya? Ibaratkan mana lamnya? Kalau if'al, mana lamnya? Kan gitu. Lamnya mana? Ini alifnya di sini kan? Itu tadi saya katakan tuqlabu alif hamzah. Sudah berubah jadi hamzah di akhirnya. Oh, ilqa. Jadi hamzahnya hilang diganti hamzah. Iya. Sedangkan untuk menyatakan masdar ada alif tambahan. Iya, timbangan af'ala itu ada alif. Sebelum huruf akhir ada alif. Iya. Huruf zaidah ini. If'alun. Iya. Iya. If'al. Ilqa. Nah, alif yang ada pada fi'il alqa itu maklubah hamzatan. Menjadi hamzah. Ilqa. Ya. Ya. Jadi alif ini bukan alif. Bukan alif. Bukan setelah alif qaf. Dari bagian dari kata itu, iya. Tetapi merupakan bagian dari ciri masdar ya Ustaz. Masdarnya, iya. Ya. Alif yang ada pada masdar. Sedangkan alifnya sendiri yang berupa alif maksuruh atau itu dijadikan hamzah. Hamzah ketika masdarnya alqa. Ilqa. Ilqa. Ilqa. Iya. Asluhu ilqayun. Ilqayun ya berat. Ilqayun. Kenapa dengan asalnya yu? Karena alqa itu fi'il madinya ada alif, kemudian ketika mudhari'nya ya, ya kan? Ketika mudhari'nya ya, berarti alif pada fi'il madi itu asalnya ya. Makanya ketika masdarnya adalah ilqayun, itu asalnya ya. Asalnya ya, maka tuhzafu ya, dibuang ya atau tuqlabu ya alifan. Apa hamzah ya? Ya. Tuhzafu ya wa tuqlabu hamzah, ditukar dengan hamzah. Ya, singkatnya bisa saja tuqlabu alif hamzah ya. Tapi kalau ya belakang itu yang un yang pakai tanda tanwin domatain itu ilqayun. Ilqayun itu dari hurufnya sendiri, dari alqayun. Huruf yang ditanya apa? Saja. Yang ditanya ianya atau tanwinnya? Ianya. Ya, jadi ilqayun itu ya itu sebetulnya ya asli daripada yulqi. Jadi ya, alqa itu sebetulnya alqa itu huruf aslinya ya bukan alif ya. Kembali kepada sulasi. Sulasinya apa? Laqiya. Ya. Laqiya yalqa itu aslinya. Laqiya. Ya. Paham ini? Ya. Jadi sulasi itu laqiya. Yalqa. Laqiya huruf akhir kan ya. Ya. Laqiya itu aslinya ya. Makanya ketika masdar asli masdarnya aja ilqayun. Itu aslinya. Iya, betul. Ya. Maka dibuang ya, diganti dengan apa? Hamzah. Jadi ilqaun. Ilqaun. Iya. Ilqaun. Ilqaun. Lebih mudah bicaranya ya, Ustaz. Iya, lebih mudah pengucapannya ilqaun. Ya itulah bahasa ya. Iya. Tapi saya belum yakin ini bisa atau enggak kalau diberi huruf sejenis ya, Ustaz. Iya. Ya. Alqayulki ini. Gini saja, kalau sudah timbangan af'ala kemudian di akhir dengan alif alqa, itu jelas masdarnya apa? Ada hamzah, itu saja. Oh, gitu. Tidak akan berubah itu. Karena itu sudah pola ya. Ini namanya apa? Sebentar. Ini namanya fi'il ini. Wazan ini adalah wazan apa? Bukan sama itu qiyasi. Oh, ini qiyasi. Polanya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Nah. Ya. Tidak akan berubah. Ya, Ustaz. Baik, masyaallah. Ahsant, barakallahu fik. Wassalam. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Sudah selesai. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Pada Ummu Ana di Cinere, ya. Alhamdulillah. Dari kalimat alqa yulqi ilqa. Memang ilmu saraf ini memang pertama itu belajar adalah tentang fi'il sahih. Ya, itu harus dipelajari dulu. Kalau sudah itu menguasai dengan matang, karena itu insya Allah mudah ya, tidak ada susah insya Allah. Karena tidak akan ada perubahan-perubahan bentuk ya, atau dengan ada pembuangan huruf atau berubah huruf ini menjadi huruf ini, enggak. Karena dia fi'il sahih. Nah, setelah itu baru dipelajari fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal ini harus sedikit apa? Saya kira bukan sedikit saja, lebih apa? Lebih banyak di betul-betul difokuskan untuk melihat ya dengan jeli, karena itu ada perubahan-perubahan huruf dan ada yang dibuang. Nah, mungkin ini yang terkadang sebagian penuntut ilmu merasa apa? Agak kesulitan. Tapi insya Allah itu sebetulnya tidak sulit ya, asalkan kemauannya keras, kemudian sering memperhatikan dan sering mengulang-ulang ya. Insya Allah mudah. Nah, Ustaz, jazakallah khair, faedah tambahan dari Ustaz dan demikian pendengar serta pemirsa Raja TV. Dan jazakallah khair kepada Bu Ana di Cinere. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umu Ana di 0218236543. Kami terima kembali. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Bagiannya baru bergabung di pembahasan Durusul Lughah jilid ketiga di halaman 144. Ya, di latihan yang kedua, silakan untuk mencoba bentuk tasrif daripada fi'il sulasi mazid, ya, fi'il madi, kemudian fi'il mudhari' dan masdarnya. Sudah sampai pada kalimat alqa tadi disampaikan oleh Muana. Silakan di 0218236543 kita lanjutkan kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Fatimah. Naam, saya. Ahlan ya Umar. Ahlan ya. Naam, ahlan wasalam. Naam, tafadhali ya Umar. Amana asluhu amana. Naam. Al-mubarak. Sebentar ya. Naam. Jadi alqa yulqi ilqaan. Naam. Mungkin kita ambil contoh lagi ajra. Jadi kalimat jara yajri. Naam. Arti jara yajri? Mengalir. Bisa ya, bisa berarti berlari. Berlari. Iya, kalau untuk orang itu berlari, kalau untuk air apa? Mengalir. Jadi kalau ajra yujri. Iya. Jadi ajra itu juga bisa jadi maknanya apa? Mengairi, menjadikan air itu mengalir, ajra. Dan juga bisa melakukan ajrul hiwar. Jadi ajra Muhammadun al-hiwara. Itu apa? Ahmad melakukan hiwar, conversation, ya, dialog. Ini ajra juga. Jadi ajra, coba tasrifkan ajra. Ajra yujri. Masdarnya? Ijraan. Itu sama. Jadi pola itu sama saja sebetulnya. Karena ini kiasi, tidak akan berubah aja. Ajra yujri ijraan. Alqa yulqi ilqaan. Baik. Selanjutnya. Amana asluhu amana. Nah, amana asluhu amana. Karena amana itu sulasi apa? Mujarnya apa? Amina kan? Amina. Amana. Nah, amana itu sulasinya. Jadi masuk fi'il apa? Huruf tambahan. Af'ala. Jadi amana kan gitu. Amana. Nah. Jadi kalau amina ya'manu. Masuk ke amina ya'manu aman, kemudian make timbangan af'ala jadi a'mana. Jadi a'mana kali itu asli gitu. Kemudian ada perubahan karena a'mana ini ada fi'il apa nih? Amina ya'manu fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Bukan fi'il itu saja. Misal. Yang di awal ya Hamzah. Ini termasuk fi'il mu'tal atau fi'il sahih? Fi'il sahih. Fi'il sahih kan? Atau fi'il mu'tal? fi'il misal san. Bukan. Fi'il misal itu fi'il sahih san. Fi'il sahih. Iya, jadi fi'il sahih kan ada 3 macam kan? Iya, iya Ustaz. Yang pertama apa? Fi'il salim. Fi'il salim. Betul, fi'il salim kan? Mahmuz. Yang kedua mahmuz, yang ketiga fi'il mudha'af. Iya. Fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Itu fi'il sahih. Iya. Nah, cuma ini terbagi 3, ada fi'il salim. Kemudian fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz adalah fi'il yang diawali oleh hamzah. Di salah satu hurufnya adalah huruf amzah ya. Iya. Ada huruf amzah. Bisa di fa fi'il, bisa di ain fi'il, bisa di lam fi'il. Jadi ini fa fi'il kan? Nah, Aminah. Sa'ala itu ain fi'il, lam fi'il, qara'a. Itu fi'il apa? Mahmuz namanya, daripada hamzah. Itu fi'il sahih. Nah, kalau fi'il mudha'af tadi sudah dijelaskan ya, fi'il yang ain dan lamnya min jinsin wahid ya, madda farra. Nah, ini karena ini fi'il apa? Mahmuz, ketika masuk pertimbangan af'ala maka jadi apa? Yuf'ilu. Nah, tuklabu hamzah alifan. Tuklabu hamzah alifan. Maka ditukar hamzah menjadi alif. Iya. Ditakhfif ya sana. Iya, betul. Jadi asalnya apa? A'mana. Asalnya a'mana, kan gitu. Iya. Timbangan af'ala, ini coba af'ala. Af'ala, a'mana. Kemudian apa? Tuklabu hamzah. Ya hamzah asli hada. Ya, tentu bukan hamzah tambahan. Hamzah tambahan dibuang enggak masuk timbangan afala lagi. Jadi, huruf aslinya ini dibu apa? Tuklabu hamzah alifan. Berarti apa? Kalau sudah jadi alif jadi berarti mat. Ada apa? Jadi mat, jadi panjang. Iya. Penulisnya begini jadi mana? Kasih tanda begini menunjukkan bahwa di sini ada hamzah, ada alif. Jadi amana panjang dia bacaan amana. Iya. Amana. Asalnya amana. Iya. Paham ini? Nah, makanya ketika mudhari'nya apa? Amana yu'minu, hamzanya muncul kembali. Yu'minu. Amana yu'minu. Bukan ya'manu. Yu'minu. Kalau sudah ain mudara'anya dhamma berarti timbangan apa? Af'ala. Ya. Amana yu'minu. Apa itu amana yu'minu? Beriman. Beriman. Iya, beriman. Kalau amina itu aman. Iya. Amina itu apa? Aman. Iya. Tentu ada kaitan sulasi dengan apa? Mazidnya. Ya. Apa kaitannya? Beriman dia akan aman. Ya. Aman dunia akhirat. Tetap dari satu makna ya Ustaz. Ya ada kaitan, kadang-kadang ada kaitannya, kaitan. Terkadang ada kaitannya. Iya. Ya maksudnya kayak seperti khoroja dan akhroja kan ya. Hampir seini. Iya, keluar dan mengeluarkan. Ya. Baik, kemudian masdarnya apa? Imanun. Imanun. Asluhu? Imanun. Itu asalnya. Asalnya apa? I'man ada hamzah. Jadi tuklabu hamzah ya. Kenapa tukar ya? Menyesuaikan. Nah, karena qablah kasrah. Jadi i kan? Nah. Timbangan if'al kan itu. Nah. If'al itu polanya. Polanya itu baku. If'al. Hamzah kasrah berarti apa? Maka kasrah suaranya hamzah ya. Maka ya, iman tuklabu hamzah ya'an. Suara ya. Imanun. Iman. Ini ilmu ilal ini, ya. Saraf. Jadi amana yu'minu imanan atau imanun. Terus terakhir aujaba yujibu ijabun. Aujaba yujibu. Aujaba yujibu. Di sini tentu tidak ada huruf yang dibuang ya ketika mudhari'nya. Aujaba yujibu. Kenapa enggak dibuang wawnya? Atau kenapa enggak ditukar wawnya huruf karena lain? Nah, kena harakat sebelumnya dhammah kan? Dhammah suainya waw. Nah, itu sudah pas, tidak perlu dibuang atau ditukar. Aujaba yujibu. Nah, cuma masdarnya, nah, ijabun. Lagi-lagi, asalnya apa? If'al. Asluhu? Afalnya pilih if'alan. Nah, asluhu? Asluhu iu. Iu. Ya kan, iu. Yujabun. Iu. Ya, tentu itu berat sekali itu. Iu, jabun. Ya, karena huruf asli kan waw kan. Iu, jabun. Itu asalnya. If'alun, iu, jabun. Maka tuklabu waw ya. Tukar waw dengan ya. Kenapa dengan ya? Karena kablaha kasrah. Jadi, ijabah. Apa arti aujabah? Yujibu ijabun. Mewajibkan. Mewajibkan. Ya. Kalau ajabah itu menjawabnya. Menjawab. Ini fi'il apa? Ini fi'il apa? Misal ya. Fi'il misal. Aujabah dari kalimat. Wajabah. Wajib. Aujabah mewajibkan. Kalau wajabah, wajib. Aujabah mewajibkan. Berarti ada objek. Ada maf'ul bih. Insya Allah. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Umma Fatimah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Baik, nuansa itu? Kita masuk masih kita langsung yang ketiga ya. Nah. Masih ada kaitan dengan yang tamrin yang ini. Kedua. Baik. Yeah. Pendengar serta pemirsa Raja TV, kita lanjutkan latihan berikutnya, latihan ketiga. Ya, masih ada keterkaitan terkait dengan timbangan ya. Fi'il sulasi mazid dengan penambahan satu huruf hamzah di awalnya af'ala. Silakan di 0218236543. Ya, fi'il madi kemudian juga fi'il mudhari'nya. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ibu. Halo, dengan siapa di mana? Ummu Ula. Di mana? Baik, halo. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Silakan. Man ma'ana? Iya, dengan siapa diulangi kembali? Kurang jelas tadi namanya. Pak Amal. Dengan siapa namanya? Mohon maaf. Pak Amal. Ummu Ula. Ummu Ula. Ummu Ula. Ummu Ula. Baik. Taib. Di Banyuwangi ya. Ahlan wa sahlan. Taib. Bisa baca salisan nomor 3 itu. Tentu salisan. Iya, salisan. Ri kota suwil amri. A'idi. A'idi. A'idi. Ulang kembali. Ya, ulang kembali. Suaranya enggak apa, terputus-putus ya. Baik, ya. Maaf, ya, mungkin belum terkoneksi dengan ya. Baik ya. Dan cuaca kami menyimak. Belum bisa menyimak dan mendengar dengan baik karena terputus-putus. Baik, silakan dihubungi kembali di 0218236543. Baik, bagi Ummu Ula di Banyuwangi. Ya, atau yang lainnya, pendengar yang lainnya silakan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Ibu Abdurrahman. Ibu Abdurrahman di Padang. Taib, masyaallah. Silakan. Naam, tayy ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Alan salisan. Al salisan. Naam. Ta'ammil atau ta'ammal? Ta'ammal. Iya. Kok tahu ta'ammal? Kenapa ta'ammal? Ini fi'il apa ini? Ta'ammala ya ta'ammal. Fi'il apa? Fi'il. Madi. Fi'il madi. Fi'il madi atau fi'il amar? Ini fi'il amar, Ustaz. Fi'il amar. Fi'il amar. Bacanya apa? Ta'amal ya ta'amal. ta'ammal. Ta'ammal. Kalau madinya? Madi ta'ammala ya ta'ammal. Sama, sama polanya, cuma disukunkan di akhir kalau di amarnya. Karena mudhari'nya sama pola seperti fi'il madhi. Ta'ammala ya ta'ammalu. Iya kan? Masih ingat kan fi'il amar dari fi'il mudhari kan? Ta'ammala ya ta'ammalu. Anta tata'ammalu. Bagaimana pola prosesnya? Dibuang huruf mudhara'anya. Iya kan? Iya, sir. Betul. Jangan iya-iya saja. Oh, kena ini. Ini apa? Ini yang kadang-kadang ada ragu ya. Iya, berasa ini fi'il madhi atau apa? Iya. Ta'ammala timbangan tafa'ala. Mudhari'nya apa? Yata'ammalu. Iya kan? Yata'ammalu. Ya ta'ammalu. Kalau anta kata ta'ammalu. Nih. Anta tata'ammalu. Ini dari fi'il mudhari, dibuang huruf mudhara'nya ta pertama. Ta pertama. Kemudian apa? Disukunkan akhir, mabni ala sukun kena fi'il sahih. Bisa dibaca? Bisa dibaca makru'ah? Masyaallah. Iya. Yeah. Dilanjutkan saja. Iya, jadi bisa dibaca. Jadi ta'ammal, enggak ada perlu ada tambahan di awal. Jadi ta'ammal mirip seperti fi'il madhi ta'ammala ini. Nah, bedanya apa? Ini kalau dia madhi fathah di akhir, ini disukun di akhir fi'il amr ta'ammal. Ya. Nah. Jadi dari ta'ammal, ta'ammala ya ta'ammalu. Anta tata'ammalu. Jadi dan, amar itu dari fi'il mudhari. Dan dia termasuk fi'il mazid saja. Iya, mazid ya. Betul. Baik. Ini mazid bi harfain, nah, dua huruf tambahan, tambahan dua huruf. Imbuhan dan sisipan. Ya. Baik, demikian ada satu faedah terkait dengan instruksi ya, dari instruksi di latihan ketika kita belum masuk ke ke latihannya kan, tapi instruksinya ada penjelasan secara khusus. Baik. Jadi mohon bukan ta'ammil ya, bukan ta'ammil. Tadi sempat dibaca ta'ammil, jadi ta'ammal. Baik, Umar Abdurrahman, mohon maaf terputus, mungkin bisa disambungkan kembali. Dan mohon maaf ada baik, tidak jernih tadi suaranya, tidak bisa kita simak dengan baik juga. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain juga, silakan yang ingin ikut berinteraksi di 021-823-6543. Kami angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Afan di Sangatta. Umu Afan di Sangatta. Nah. Baik, ahlanya ummah. Barakallahu fiik. Silakan. Naam, tafadhal ya. Iqra'i. Silakan. Naam. Anti tushahidin tilfaz? Aw ma'akil kitab? Halo. Silakan mu'afan. Halo. Baik, masih tersambung. Terputus ya. Kelihatan. Baik. Tampaknya tidak terkoneksi dengan baik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 021-823-6543. Bagi Umu Afan mungkin bisa dihubungkan kembali. Dan juga bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, silakan di 021-823-6543 masuk ke latihan yang ketiga ya, di halaman 145 jilid yang ketiga. Kami akan kembali, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Afan. Ah, baik. Umu Afan bisa terdengar dia yang jelas? Iya, terdengar. Baik, silakan. Naam, baik. Iqra'i. Ta'ammal tariqata sughil amri min babi af'al. Sughi, sughil amri. Sad itu fathah, sughil amri. Sughil amri. Naam. Summa dhu'il amra minal af'al al-atiyati. Minal af'al al-atiyati. Iya. Yursilu asluhu yu'arsilu. Huzifat minhul hamzatu. Wa yusawgul amru minal sigatil asliyati. Taib. A'idi marasaniyah, coba cek kembali. Ta'amal tariqata sughil amri min babi'ala. Summa du'il amra. Ha ha. Summa. Summa du'il amra. Mana du'? Ya, Allah. Tu'il. Itu fi'il apa itu? Fi'il apa itu? Fi'il apa ini? Fi'il nasif, Ustaz. La, ana aqsid aqul fi'il amar. Fi'il amar min? Min wasagha. Sagha. Sagha. Naam. Ini fi'il ajwaf ini kan. Maka lihat tadi masalah sawi kan. Sawun. Sama pola qala yakulu qawlun kan. Qala yakulu qawlun. Saga yasuhu sawun. Sawun. Qawlun. Ya. Jadi summa sug. Kalau di depannya ada huruf sukun. Summa sugil amra. Maka. Ya. Summa sugil amra. Ya. Minal afralil adiyat. Minal afralil adiyati. Ya. Yursilu asluhu yuarsilu. Naam. Huzifat minhul hamzatu. Mm-mm. Wayusogul amru minasihwatil asliyati. Iya. Taib. Ini untuk menjelaskan tentang apa? Cara bikin fi'il amar ya. Cara bikin fi'il amar. Ini ilmu ilal ini. Iya. Menjelaskan ilal itu illat itu, faktor-faktor ya, sebab ya, kenapa begini ya. Taib, coba terjemahkan. Perhatikan iya. Cara pembentukan fi'il amar iya. Dari bab afal. Iya. Kemudian bentuklah fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut. Iya. Yursilu. Pada asalnya yu'arsilu. Yu'arsilu. Dihapus hamzahnya. Dihapus hamzahnya. Jadi tuhdhaful hamzah. Ini kembali tadi fi'il mudhari kan. Arsala yursilu. Di mana ditekan? Mungkin ditanya. Mana hamzahnya? Mahdhufa. Hudhifat. Dibuang hamzahnya. Asalnya apa? Yu'arsilu. Jadi yursilu. Thumma. Wa yusawwil amru minasihwatil asliyati dan dibentuk. Afan sebentar. Begitu juga wazan polanya. Af'ala yuf'ilu. Kan asalnya yu'af'ilu. Iya. Itu pola asli yu'af'ilu. Dibuang hamzah jadi yuf'ilu. Ya. Takhfifan. Kenapa dibuang? Ya semua itu kenapa? Takhfifan untuk meringankan. Kalau yu'arsil itu kan lebih berat ucapan. Jadi bandingkan dengan yursil. Jadi yursilu. Jadi yu'arsilu. Terus apa selanjutnya? Kemudian dibentuk fi'il yeah. Amr dari bentuk aslinya. Iya, yeah, aslinya. Aslinya apa? Aslinya dari fi'il mudhari. Tu'arsilu kan. Tu'arsilu pakai ta. Mungkin pertanyaan, kenapa enggak ya yu'arsilu? Kenapa di sini bikin ta tu'arsilu? Hah? Karena memakai domir yang ini ya Ustaz. Oh iya, karena amar itu kan mukhatab ya. Amar itu mukhatab, berarti fi'il mudhari'nya fi'il mukhatab juga. Ya. Jadi tu'arsilu. Tadi baru sangat dari ta'ammal kan. Ya ta'ammalu, tata'ammalu. Ya, jadi ta'ammal. Jadi ta'ammal daripada tata'ammalu. Nah ini coba lihat itu. Apa situ maksud itu? Ada yang disilang itu. Apa yang disilang itu? Maksudnya apa? Huruf ta dibuang. Iya kan? Kemudian apa? Huruf dhammanya disilang. Berarti apa? Dhammanya dihilangkan. Menjadi apa? Arsil. Arsil. Itu aslinya demikian. Tapi kalau mau praktisnya, singkatnya, apalagi untuk yang pemula ya, pemula, biar nggak bingung-bingung. Iya. Jadi yang muda-muda aja lah, yang gampang-gampang saja. Tapi ini bagus ini, karena diajarkan apa tentang asal usul kan itu asal usul. Perlu diketahui asal usul. Ya. Jadi kalau sudah timbangan af'ala, af'ala. Kita ambil pola dulu. Af'ala yuf'ilu. Ya kan? Kalau anda, tuf'ilu. Jadi amarnya apa? Dari fi'il mudhari. Tuf'ilu. Dibuang huruf mudhara'anya. Ya kan? Kemudian apa? Disukunkan di akhir. Bisa dibacakah? Bisa dibaca? Enggak bisa dibaca kan? Bisa dibaca? Halo. Halo, Ustaz. Iya, makru'ah ulah. Makru'ah atau makru'ah? Bisa dibaca? Enggak bisa dibaca. Huruf awal kan huruf sukun kan? Maka iya. Kembalikan zaidah hamzah tambahan dari af'ala. Kembali ke hamzah fi'il madinya. Jadi af'il. Selesai itu. Iya. Itu lebih mudahnya. Ya. Jadi kalau ini kembali pada aslinya, ya. Asalnya apa? Tu arsilu, tu af'ilu, amar jadi af'il. Ya. Jadi gampang begitu saja. Ya, dari fi'il mudhari'nya af'ala yuf'ilu. Kita ambil contoh tadi akrama yukrimu. Nah, akrama. Yukrimu. Kalau anda tu krimu. Kalau akrama yukrim, bukan mudhari kan yukrim. Asalnya tu akrimu kan ada hamzah dibuang hamzahnya. Nah, kita untuk ngambil amarnya. Nah, ini dari sini langsung saja buang huruf mudhara'nya. Kemudian disukunkan akhir, tidak bisa dibaca, masukkan kembali hamzah di fi'il madhinya. Jadi akrim, selesai. Ya, akrim. Ya. Itu kalau mau praktis ya, mau praktis apalagi untuk pemula. Ya, di sini perlu diajarkan asal usul. Jadi asal usulnya apa? Tursilu asal usulnya adalah tuarsilu. Ya. Tuarsilu amarnya adalah dibuang ta huruf mudhara'nya jadi arsilu kemudian sukunkan akhir menjadi arsil. Ya. Ya. Taib, coba ikra'i selanjutnya, coba baca selanjutnya. Tughliqu asluhu Tu'agliku. Amarnya? Agliq. Iya. Dibuang ta, sukunkan akhir. Jadi agliq. Ya. Terus? Tuslimu. Tu'aslimu. Iya. Aslim. Iya. Kemudian? Tu'iddu. Tu'a'iddu. Iya. A'idde. Asalnya apa? Kalau tu ini perhatikan ini fi'il apa? Mudha'af ya. Tu'iddu asalnya apa? Hah? Tu'iddu. Hah. Tu'iddu. Tu'iddu. Iya. Mau. Iya kan? Tu'iddu karena tasdid. Iya, tu'iddu. Iya. Asalnya apa? Kalau kembali asal lagi di fakoh idgamnya mah tu'adid itu asalnya tu'adid tu'adidu kan gitu tu'adidu ya kalau di fakoh idgamnya tu'adidu iya kan iya iya ya. Jadi tu'iddu asalnya tu'adidu iya kan. Oh, iya, asalkan tu adidu. Iya. Kemudian karena dia mudhaaf, ya jadi tu aiddu. Jadi amarnya apa? Aidda. Kok fathah di akhir? Ya. Kenapa fathah di akhir? Bisa jawab? Kalau dia ini kan fi'il amar, fi'il amar tu mabni. Mabni al-fathah atau mabni al-sukun? Mabni al-fathah. Fathah. Kenapa mabni al-fathah? Ya. Nah, ini perlu diketahui. Fi'il mudha'af itu tetap sama seperti fi'il asli yang bukan mudha'af. Mabni al-sukun ketika apa? Ketika fi'il amarnya. Nah, ketika disukunkan di akhir, berarti itu ada dua huruf, kan? Iya. Huruf pertama itu sukun. Huruf kan dua jenis. Seperti dal kan? Dal ini berapa huruf ini? Dal berapa huruf? Dua huruf ganda. Nah, ketika tu'iddu itu dal pertama baris apa? Sukun kan? Sukun. Karena idgham kan sukun. Nah, ketika disukunkan huruf akhir, nah, apa yang terjadi? Berarti dal itu ada dua dal, berarti kedua-duanya sukun. Iya kan? Nah, kedua-duanya sukun, berarti untuk penyelesaiannya keluar daripada bertemu dua sukun, berarti harus diharakatkan. Nah, harakannya apa? Imma dhamma wa imma kasra wa imma fathah. Antara itu. Maka harakat fathah yang lebih diutamakan. Kenapa? Akhaffu harakat. Fathah adalah huruf harakat, harakat yang paling ringan. Ya. Maka jadi a'iddah. Ya. A'iddah. Ya. Asal itu adalah sukun. Taib. Jadi juga kalau dikatakan mabni al-fathah fi'il apa? Mabni al-fathhi itu juga boleh kerana dia fi'il mudha'af, tidak salah. Ya, kerana dia juga fathah. Kalau tahu mabni al-sukun wa hurika bil fathah liltika' usakinin juga bisa. Ya. Ini kembali pada asal usulnya. Ya. Baik. Selanjutnya kita tuntaskan ini. Tu'minu asluhu Tu'minu asluhu Tu'minu asal tu'aminu kan asalnya tu'aminu. Kemudian kena hamzanya sudah ditukar alif jadi apa tu'aminu. Iya kan? Kena hamzanya sudah ditukar dengan alif kan amana asalnya amana kan? Amana asal amana jadi amana mudhari'nya apa yu'minu kembali hamzanya asalnya yu'minu apa tu'aminu nah tu'aminu kalau sudah ditukar hamzah alif jadi tu'aminu ya tu'aminu amarnya amin itu aslinya amin itu yang belum apa ditukar hamzah. Okay. Iya. Amin. Iya. Aminu billah, ya kan? Amin. Ya, bukan aminu. Nah, tuklabu hamzah alifan. Iya, sama seperti madinya. Jadi. Jadi mana jadi amana. Jadi amar juga amin. Iya. Terakhir. Tujibu. Tu asal apa? Tu ajwibu. Iya kan? Iya. Itu aja apa? Apa? Afan tu ajibu. Jadi ajaba yujibu. Ini bukan dari wajaba ya. Ini bukan dari wajaba tapi iya. Jadi ajaba. Jadi apa? Ajaba itu fi'il apa? Ajwaf. Ajab itu menjawab. Kalau wajaba itu ajaba. Wajib. Kalau aujaba mewajibkan. Ini ajaba. Jadi asalnya apa? Tujibu. Tuajibu. Asalnya tuajibu. Tuajibu. Itu asal kan? Iya. Kemudian apa? Jadi apa? Ajib. Nah, jadi tujibu. Iya, tujibu. Jadi ajaba yujibu. Jadi tujibu. Amarnya? Ajib. Ya. Ajib. Mana yanya? Dibuang. Kenapa dibuang? Iltikau sakinain. Bertemu dua sukun. Taib. Jazakallah khairan. Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, maafan. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah beliau telah menyelesaikan latihan ketiga ya, Ustaz ya. Latihan ketiga di pelajaran ke-17. Baik. Ada tambahan maklumat terkait dengan pembahasan ini, Ustaz? Tak, iya, memang lagi-lagi saya katakan fi'il yang mu'tal ini perlu sedikit perhatian ya. Perlu sedikit perhatian. Karena lagi-lagi saya katakan ada yang dibuang, ada yang ditukar dan seterusnya. Benar. Ya, kalau bisa jangan hanya bertumpu atau berpegang kepada kitab ini saja. Silakan merujuk kepada kitab saraf ya. Bisa juga kitab sering saya sampaikan Ahmad Hasan kalau tidak salah ya, itu ada 3 jilid ya. Itu kitab saraf ya, kitab saraf itu mumtaz ini, masyaallah kitab bagus itu kitab lama sekali itu. Kitab lama. Ya, sekarang itu kalau tidak salah warnanya biru sudah menjadi satu buku ya. Satu buku 3 bagian. Tiga bagian ya. Insyaallah itu banyak dijual ya. Baik. Di toko-toko buku. Itu insyaallah boleh katakan buku ini termasuk buku lengkap ilmu saraf itu. Dan itu di situ kita bisa baca karena itu penjelasan itu pakai bahasa apa? Arab Melayu ya. Arab Melayu, bahasa Indonesia tapi tulisnya Arab. Itulah masyaallah itu orang-orang ulama dulu cintanya kepada bahasa Arab itu sampai-sampai ditulis dengan huruf Arab itu. Tapi bahasa Indonesia. Jadi kata Arab Melayu. Bisa dibaca di situ. Ada Arabnya, ada Arab apa? Arab Melayunya. Ya. Tapi mungkin sampai di sini ya kajian kita. Demikian mungkin pemirsa dan pendengar Radio Roja dari komunikasi atau interaksi dengan Muafan mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam ini. Nanti pada latihan ketiga, ya pelajaran ke-17, jilid ketiga, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, taib, jazakumullah khairan jazak atas perhatian antum, dan kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.